Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca buku yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan masuk bab yang ke-20. Setelah kita menyebutkan di bab sebelumnya tentang taghlid fi man abidallahi al-qabr, ancaman untuk orang yang menyembah Allah di sisi kuburan. Di sisi kuburannya rajulun saleh, seorang yang saleh. Pakai faida abidahu. Maka bagaimana kalau dia beribadah kepada orang saleh ini yang telah meninggal? Termasuk bentuk kesyirikan, yakni syirik akbar. Pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau bab berikutnya di bab yang ke-20 ini. Masih berkaitan tentang permasalahan kuburan juga. Disebut oleh beliau bab ma'ja'a fil ghulu fi kuburi sholihin. Bab apa yang datang tentang ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Yusayyuruha awthanan, menjadikannya sebagai berhala. Tu'badu min dunillah, yang diibadai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk kesyirikan, bahkan nanti akan disebutkan di situ ada dua. Bisa dia terjatuh kepada syirik asghar ataupun syirik akbar. Berlebihan terhadap kuburan orang saleh dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguhan di kalau mufid awsan, ini awsanan di sini jamu wasan, jamak dari wasan. Wahu wahu kullu man nusiba lil ibadah, yaitu apa? Segala sesuatu yang dijadikan untuk diibadahi, ditegakkan, dijadikan, dibuat untuk diibadahi. Waqad yuqalu lahu sunam, kadang-kadang diberi nama dengan sunam. Sunam kalau menurut kita yaitu patung. Wa sunam timsal umasal, yaitu patung-patung yang dianggap dia itu adalah perwujudan orang soleh ini dan itu, seperti orang soleh ini dan itu dibuat menjadi patung berbentuk manusia atau semisal itu. Fayakunul wasan am, maka yang namanya wasan itu lebih umum daripada sekedar patung. Jadi wasan berarti berhala, tidak mesti itu adalah patung, lebih umum dari itu. Maka disebutkan di bab ini tentang permasalahan berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Dan nanti akan disebutkan bagaimana dulu salafus soleh mereka berusaha memotong dari jalan-jalan menuju ke kesyirikan, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga sahabat yang lain. Juga disebutkan nanti tentang laknat Allah SWT kepada perempuan yang itu banyak menziarahi kuburan. Yang dari situ terjadi khilaf di antara para ulama bagaimana perempuan itu berziarah kubur. Demikian dibahas. Adapun tentang permasalahan perbuatan manusia kepada kuburan orang-orang yang soleh atau mungkin semisal itu, kadang-kadang dia itu bukan orang yang soleh kemudian digambarkan sebagai orang yang soleh. Ya, ini dia dianggap sebagai orang yang soleh padahal bukan orang yang soleh. Ini demikian. Adapun hukumnya, ya ini hukum tentang permasalahan ini, perbuatan manusia kepada kuburan di situ disebutkan di dalam Qaul Sadid secara kitab Tauhid yang ditulis oleh Syaikh Darman Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di sini di Qaul Sadid madzakara al-musannif fil babaini yattadih, apa yang disebutkan oleh penulis di dalam dua bab ini maka jelas bidzikri tafsil qaul fima yaf'alu inda kuburi sholihin wa ghairihim. Disebutkan di situ ada tafsir, perincian tentang orang yang berbuat di sisi kuburan orang soleh dan yang semisal orang soleh. Ya, ini hukumnya orang yang di itu mendatangi kuburan. Disebutkan di sini di Al-Qaul Sadid, Al-Qaul Sadid yang ditulis oleh Syaikh Darman bin Hasan, yang di situ kita bisa menilai perbuatan seseorang yang dia itu mendatangi kuburan, ya mendatangi kuburan. Maka di sini disebutkan oleh beliau di Qaul Sadid ini perincian di dalam permasalahan ini, dan itu kita harus berhati-hati juga, jangan kemudian kita juga bermudah-mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin di dalam permasalahan ini. Bisa ditulis di sini disebutkan oleh beliau di halaman 81. Wa dzalika anna ma yaf'alu indaha naw'an. Dan yang demikian itu apa yang yuf'al yang dilakukan di sisi kuburan ada dua jenis. Masyru' wa mamnu'. Ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang nanti akan dirinci, di situ ada yang haram. Di situ ada yang syirik akbar. Ada yang di situ syirik asghar saja, syirik kecil. Dan ada yang syirik akbar, keluar dari agama Islam. Amal masyru', sekarang yang pertama, ada dua jenis. Jenis yang pertama yang disyariatkan, mendatangi kuburan, ziarah kubur. Yang pertama, yang itu masyru', disyariatkan, mendapatkan pahala seorang mendatangi kuburan tersebut. Bahwa masyru'ahu asyari, yaitu apa yang disyariatkan oleh asyari, yang memberikan syariat Nabi Muhammad SAW dari perintah Allah Subhanahu wa taala, min ziyaratil kubur ala al-wajhil syar'i, mendatangi kuburan, menziarahi kuburan dari sisi yang disyariatkan, min ghairi syadir rihal, dengan tidak melakukan perjalanan safar. Jadi di sini menunjukkan apa? Bahwa mendatangi kuburan, ziarah kubur kalau kemudian dalam keadaan safar maka itu adalah bid'ah. Selesai permasalahan ini. Ini bukan ucapan kita tapi ucapan Syekh Abdul Manan Sa'di, demikian juga yang lainnya dari para ulama. La tusyarru rihal illa fi salasah masajid. Hadis Hudzaifah. Ya, mutafaqun alaih. Radhiyallahu anhuma. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali di tiga masjid. Berarti kalau seorang menziarahi kubur dan dia sudah safar, berarti apa? Terjatuh kepada apa? Kepada paling minimal yaitu bid'ah. Karena syaratnya yang disyaratkan tidak apa? Syarru rihal, tidak melakukan safar. Seperti dari sini umpamanya ke Masjid Demak, namanya Ulalam, demikian. Ini kita bacakan saja ya, kita bacakan saja. Yazuru hal muslim muttabi'an sunnah. Kalau dia mendatangi kuburan itu, ya, tidak melakukan safar, menziarahinya, ya, seorang muslim ini mengikuti sunnah. Wa yad'u li ahliha umuman, mendoakan penghuni kuburan itu secara umum. Bagus kita mendatangi kuburan, karena di sini ada kuburan kaum muslimin, kita mendatanginya, mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah lahiquna bikum. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Mendoakan di situ. Ya, mungkin kita ingat kematian di situ, menangis. Sekali-sekali, dan itu termasuk sunnah. memperhatikan apa yang kita sudah lakukan, apakah di situ ikhlas ataukah ingin menginginkan keinginan dunia dan yang lainnya, karena kita akan masuk dalam kuburan, tidak bermanfaat apa yang kita usahakan itu kalau kemudian riya, sum'ah, syirik dan sebagainya. Mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu secara umum, wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Ini yang diingat juga, boleh mendoakan kerabatnya, bapaknya umumnya dikuburkan di sekitar situ, di dekat kampung dia sendiri, ibunya di dekat situ dikuburkan, dia datangi kuburan bapaknya, ibunya, dia doakan wali aqaribihi untuk kerabat dia, wa ma'arifihi yang dia kenal dari pamannya mungkin atau tetangga dia yang dia kenal sebagai orang yang soleh, dia doakan khususan secara khusus, boleh. Tidak ada keraguan kita dalam permasalahan ini. Datang ke kuburan, kita mendoakan kebaikan. Mendatangi kuburan tertentu, bapak kita, ibu kita, atau kerabat kita, atau yang lainnya, atau bahkan mungkin kita lebih dulu mungkin malah mati, ya kan? Kemudian datangi oleh saudara kita dan sebagainya, boleh. Atau kenalan kita didoakan secara khusus, boleh. Tidak ada syak, tidak ada keraguan, karena kadang-kadang setelah kita mengenal sunnah, ya, sebagai seorang salafi, jarang kita mendatangi kuburan. Padahal tidak ada keraguan kita datang di kuburan teman kita, mendoakan di situ, atau orang dulu pernah bersama dengan kita, kita datangi di situ, kita bersihkan, ya, umpamanya, kemudian kita mendoakan dia. Secara umum juga kaum muslimin boleh. Ini termasuk sunnah. Jangan kemudian kita malah merasa ragu, wah, tidak sekalian lah, aku tidak mendatangi kuburan. Boleh mendatangi, sebagaimana disebutkan di sini. Mendoakan secara umum kaum muslimin, juga mendoakan kerabat kita yang ada di situ. Tidak ada keraguan. Bisa dibuktikan di sini dalam 81. Karena kadang-kadang merasa ragu, nanti boleh enggak ya mendatangi kuburan, menziarahi saudara kita yang sudah meninggal di situ, orang tua kita dan sebagainya, boleh. Fa yakunu muhsinan ilaihim, maka menjadi berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Bidu'a ilahum, dengan doa kepada mereka itu. Wa talabul afwi, dan meminta ampunan, wal maghfirah, meminta maaf bagi dia itu, demikian juga ampunan, warahmah, demikian rahmat lahum untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa muhsinan ila nafsi, demikian juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita berziarah kubur itu juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Bi'tibai sunnah, dengan apa? Dengan kita mengikuti sunnah. Kita jalan ke situ menuju kuburan itu untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Fazuruha, Nabi mengatakan, maka ziarahilah kuburan itu. Fa innaha tudzakirul maut, sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kematian. Jadi termasuk berbuat baik untuk diri kita sendiri dengan mengikuti sunnah. Wa tadzkurul akhirah, demikian juga ingat terhadap akhirat. Kita ingat terhadap akhirat. Kehidupan kita ini bukan untuk di dunia saja. Kita akan meninggal, kita akan, ya, ini seperti mereka juga di dalam tanah juga. Wal i'tibar biha, demikian juga mengambil ibrah, pelajaran dengan menziarahi kubur itu. Wal i'tiad, demikian juga mau itu. Ini yang disyariatkan. Ya, yang disyariatkan, ziarah kubur yang disyariatkan. Kebaikan untuk orang lain, demikian juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, amal mamnu yang dilarang, ziarah kubur yang dilarang itu, fa innahu naw'an, ada dua. Ya, bisa ditulis, ada dua. Ahaduhuma, salah satunya muharram, haram. Wasilatul syirk, wasilah, perantara kepada kesyirikan. Seperti apa? Menziarahi kubur kemudian kata masuh biha, memegang-megang tanahnya itu, nisannya itu, kalau kita mungkin kejingnya, kubahnya di situ dan sebagainya. Bahkan di antara mereka mengambil tanahnya itu disimpan di rumah dan sebagainya. Ya, sekedar menyimpan saja. Atau sekedar di sini memegang saja, memegang itu. Sekedar itu saja, ya. Maka ini haram. Apa maksudnya dengan dia memegang-megang tanah yang ada di situ? Wa tawassul ila Allah bi ahliha, tawassul, perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ahli kubur itu. Ya, tawassul doanya itu, ya, kepada yang ada di dalam kuburan itu. Demikian lafaznya, tawassul ila Allah bi ahliha. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan penghuni kuburan itu. Berarti apa? Perbuatan haram. Ya, perbuatan haram. Tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Wa salatu indaha, salat di sisinya. Salat. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping kuburan itu. Kita sudah bahas apa hukumnya? Batal salatnya, batal. Kan demikian. Sebagian mengatakan bahwa dia yakni makruh saja. Tetapi yang benar adalah apa? Batal sholat yang ada di situ. Demikian juga ka isra jihad, dihidupkan di situ pelita, lampu di kuburan itu, setelah kita sendir, ya, semisal itu, berarti termasuk haram. Wal bina aneh yang membangun di kuburan itu, dibuat bangunan. Wal gulu fiha, wa fi ahliha, berlebih-lebihan terhadap kuburan itu dan penghuni kuburan itu. Di dalam ya belum rut batal ibadah. Syaratnya tidak apabila tidak sampai derajat ibadah, tidak sampai derajat ibadah beribadah kepada kuburan itu. Paham ya? Jadi tidak sampai kepada derajat itu, maka ini termasuk haram. Perantara kepada kesyirikan. Tidak sampai kepada keluar dari agama. Kemudian jenis yang kedua, wa nautsani, syirkun akbar, syirik besar keluar dari agama Islam. Apa itu? Kedua yang di kubur. Berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur itu. Sunan atau yang semisalnya atau wali berdoa ke situ. Wal istighatsah bihim, meminta agar dihilangkan kesulitan di hadapan mereka. Wa talabul hawajid ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah minhu, meminta keperluan-keperluan dunia dan akhirat di sisi mereka, kepada mereka. Bahada syirkun akbar, maka ini syirik akbar. Meminta langsung kepada kuburan itu, ini syirik akbar. Wa wa'inun mayafa'alu ubadul asnam, maka inilah yang dilakukan oleh para penyembah patung-patung, ma'asnam ini, kepada patung-patung mereka itu. Ini demikian. Jadi tentang masalah ini jelas ya, orang yang mendatangi kuburan tadi. Kemudian kita membaca beberapa hadis di sini, demikian juga yang di asar. Qala rahimahullah ta'ala, rawi Malik bil Muwatta, disebutkan oleh Imam Malik di Muwatta, di buku beliau Muwatta. Disebutkan para ulama, kenapa dikatakan Muwatta? Ada dua. Muwatta sendiri artinya meliputi. Muwatta meliputi. Mana yang pertama adalah qad wata'a kulla abwabil fiqih. Kenapa dikatakan bukunya Muwatta? Karena telah meliputi semua bab-bab fikih. Pembahasannya luas. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Mana yang kedua? Fatwatahu al-ulama wa radiya bihi. Telah diliputi oleh para ulama, telah dibaca oleh para ulama di zamannya dan mereka ridho, suka terhadap buku tersebut. Sampai sebab perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ma ra'aitu as-sahih hadis tahta adimi sama min wata. Aku tidak melihat buku yang lebih bagus, yang paling sahih, ya, di bawah kolong langit ini melebihi Muwatta Imam Malik. Sebutkan kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada buku yang lebih bagus dari Muwatta. Disebutkan para ulama karena waktu itu belum ada Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Dan Muwatta sendiri di situ ada hadis-hadis dhaif, balagot, ya, ini langsung sampai kepada Nabi SAW, demikian juga mursal. Sebagaimana di sini mursal. Disebutkan di sini bahwa Imam Malik Abu Abdullah, ya, Malik bin Anas, imamnya negeri Madinah, Imam Darul Hijrah, fil Muwatta, di buku beliau Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Dan hadis ini adalah mursal. Mursal ini tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di situ ada penguatnya. Ya, ada penguatnya. Mursal dari sisi apa? Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, seorang tabi'in. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW berkata demikian tadi. Tidak ada nama sahabatnya. Ini namanya mursal. Tetapi ada penguatnya. Sebutkan di Fathul Majid, riwayat Ibnu Abi Syaibah di musnadnya. Walaupun di situ ada Umar bin Subhan. Demikian juga ada penguat lagi, yang lebih kuat lagi, ya, lagi yaitu di Sahih Muslim. Sebutkan oleh Imam Muslim di situ di hadis Suhail bin Abi Soleh an-Nabihi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Penguatnya ini. Jadi bisa dikatakan hadis ini adalah sahih dengan sebab hadis yang lain. Apa lafadznya? Hampir mirip. Disebutkan di sini lafadz Imam Malik, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku itu sebagai wasan, sebagai apa? Berhala. Yu'bad, yang disembah. Istadda ghadabullah, sangat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala ala qaumin, terhadap suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masajid, sebagai masjid. Penguatnya ya, hadis yang menguatkan sebuah Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya Allah janganlah menjadikan kuburanku itu sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Ini. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang menolakin Allah Taala terkabul doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang kuburan Nabi tidak disembah oleh manusia. Dan alhamdulillah sekarang ini dibuat, yakni kamarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat musalas tiga, segi tiga, sehingga orang bingung kalau mau menghadap ke kuburan itu, ya kan? Demikian juga ada penjaganya, kalau ada orang-orang yang itu memegang tembok-tembok langsung dilarang. Ya demikian. Dikabulkan doa Nabi SAW tersebut, tidak disembah sampai sekarang. Di sini disebutkan juga oleh para ulama bahwa tidak ada kuburan seorang nabi pun sekarang ini yang diketahui secara jelas kecuali kuburan Nabi SAW. Tidak ada kuburan dari para nabi, Nabi Hud atau mungkin Nabi Ibrahim atau yang lainnya, ya, yang diketahui letaknya sekarang ini kecuali kuburan Nabi SAW. Disebutkan di Fathul Majid, yakni perbuatan para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau berusaha untuk memotong jalan-jalan menuju kesyirikan. Tidak asing bagi kita bagaimana beliau memotong pohon samurah, pohon yang waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya itu berbaiat di bawah pohon itu, sampai turun ayat laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah, Allah telah ridho terhadap kaum mukminin yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon, berbaiat untuk mati waktu itu. Maka waktu itu Umar bin Khattab ketika melihat bahwa pohon ini seakan-akan dilebihkan dan sebagainya, dipotong oleh beliau pohon tersebut, pohon samurah tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada jalan menuju kesyirikan. Disebutkan di Fathul Majid di sini, sebuah sanadnya adalah sahih. Wa qala al-Ma'rur bin Suwaid, salaitu ma Umar bin Khattab bi tariqi Makkah. Aku salat bersama dengan Umar bin Khattab di jalan yang ada di Mekah. Salat subuh. Tsumma an-nas yadhabuna madahib. Kemudian beliau melihat manusia itu pergi di suatu tempat. Faqala, maka bertanya Umar, "Aina yadhhabu haula?" Kemana mereka pergi? Fakilah, maka dikatakan, ya Amirul Minin, wahai pemimpin kaum Minin, masjidun sholatihi Nabi. Mereka pergi di suatu masjid yang Nabi biasa sholat di situ, yang pernah sholat di situ. Kaum yusholun nafihi. Kemudian mereka sholat di situ. Nah, di situ ada masjid yang dulu Nabi pernah sholat di situ. Maka mereka pun mendatangi masjid tersebut untuk sholat. Kalau kita istilah kita apa? Kalau dijadikan tempat-tempat yang khusus itu petilasan. Ada wali pernah tidur di bawah pohon itu, dijadikan petilasan, tempat keramat dan sebagainya. Adapun di sini masjid, Nabi pernah sholat di situ. Maka dulu disebutkan orang-orang pun menuju tempat tersebut untuk sholat. Faqala, kemudian berkata, inna mahalaka man kana qablakum mimisri hadza. Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya hancurnya orang sebelum kalian itu seperti ini juga. Kanu yattabi'una atsara anbiya'ihim, mereka dulu mengikuti, mencari-cari bekas-bekasnya para nabi. Mana sih? Kalau sekarang bukan hanya nabi, orang soleh saja atau yang dianggap soleh atau wali, kalau di situ ada kabar pernah tidur di sini umpamanya, dijadikan tempatnya tempat keramat. Ya. Wa yatakhiduna kanais, mereka menjadikannya sebagai gereja-gereja, wa babian, demikian juga tempat-tempat peribadahan orang-orang Yahudi. Dijadikan menjadi tempat-tempat peribadahan. Paman adrokahu sholat fi hadil masjid, barang siapa yang mendapati sholat, sudah masuk waktu sholat di masjid-masjid ini, fal yusholli, maka sholat. Kalau waktu ini kemudian waktu sholat kemudian di situ ada masjid, sholat di situ sudah. Waman lah, dan barang siapa yang tidak, fal yamdi wala yata'amadaha, maka berjalanlah dan jangan sengaja mendatangi masjid tersebut. Demikian Umar melarang. Kalau memang kamu lagi melewati masjid yang dulu Nabi sholat di situ, sholat. Kalau tidak, sudah demikian. Jangan kemudian sengaja menuju tempat tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang dia itu mengatakan, Imam Malik mengatakan makruh, mengatakan zurna kuburan Nabi SAW. Kami menziarahi kuburan Nabi. Karena asalnya kita mendatangi kuburan Nabi itu untuk mengikuti sunnah, ya, yaitu apa? Karena kita mendatangi Masjid Nabawi, kan demikian. Yang di situ pahalanya adalah 1000 kali dari masjid yang lain. Kemudian kita mendatangi kuburan Nabi itu untuk apa? Ya, ini istiqlalan. Karena setelah mendatangi Masjid Nabi, maka kita mendatangi kuburan Nabi SAW. Di situ ada kuburan Abu Bakar, kemudian juga Umar bin Khattab, kuburan Umar. Bukan kita sengaja mendatangi apa? Mendatangi kuburannya itu, paham ya? Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan lewat, Syaikh Utsaimin misalkan di antara mereka itu mendatangi Ka'bah, tetapi menghadapnya ke apa? Kemana? Ke Masjid Nabawi. Padahal di Ka'bah itu, dia menghadapnya ke Masjid Nabawi. Yang di situ ada kuburan kubah hijau itu. Di bawah kubah hijau itu adalah kuburan Nabi SAW. Ya, ini demikian. Sampai karena menurut dia itu agungnya kuburan Nabi SAW, padahal di Ka'bah itu menghadapnya ke arah Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Ya, ini demikian. Kemudian juga disebutkan wa fi maghazi, di dalam maghazi Ibn Ishaq. Sebutkan syaratnya adalah sahih juga. Kisah tentang apa? Kuburan seorang nabi, yaitu Nabi Daniel. Oleh karena itu kita perhatikan sebagian orang Nasrani memberi nama anaknya Daniel. Bahkan sebagian kaum muslimin juga. Itu adalah nama seorang nabi. Salah seorang nabi yang yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sebutkan di sini oleh Ibn Ishaq di Maghazi, sanadnya adalah sahih. Sebutkan di Fathul Majid halaman 427. Min ziyaratu Yunus bin Bukair. Dari riwayat ziyadat, dari ziyadahnya tambahnya Yunus bin Bukair an Abi Khaldah an Khalid bin Dinar hadatsana Abu Aliyah qala, sebutkan oleh Abu Aliyah, beliau mengatakan sebutkan sanadnya adalah sahih. Lama fatahna Tustar atau Tustur, ketika kami berhasil mengalahkan Tustur, suatu negeri yang ada di Paris, sekarang ini di Rusia. Paris yang ini Rusia sekarang ini. Wajadna fi baiti mal Hurmuzan sariron alaihi rajulun mayyit. Kami dapati di Baitul Mal Hurmuzan ada sebuah ranjang tempat tidur. Di situ di atasnya ada seorang yang meninggal, orang sudah mati. Tapi jasadnya tidak rusak. Inda ra'si mushaf, di kepalanya ada mushaf. Fa aqadna al-mushaf, maka kami ambil mushaf itu. Ternyata itu bukan Al-Qur'an. Fa malna ila Umar. Kami bawa ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'a lahu Ka'ban. Maka dipanggillah Ka'ab, Ka'ab al-Ahbar. Fa nasafahu bil Arabiyah, maka dia tulis dengan bahasa Arab. Fa ana awalu rajulin qara'ahu, maka aku pertama kali orang yang membacanya, minal Arab, dari Arab. Qara'tuhu, maka aku baca dia itu misra ma aqra'ul Qur'an, seperti aku baca Al-Qur'an. Seperti ya, bukan Al-Qur'an ternyata. Fakul tu aku katakan, sebutkan bahwa yang berkatanya adalah Khalid. Lihat Abu Aliyah, kepada Abu Aliyah, maka nafihi, apa yang di dalamnya? Qala, maka beliau mengatakan siratukum wa umurukum, sejarah kalian dan perkara-perkara kalian. Walahunu kalamikum, demikian juga kesalahan-kesalahan ucapan kalian. Wa ma huwa kainun ba'du, dan apa yang terjadi nanti. Qultu, maka aku katakan fama sunatum bir rajul, apa yang kalian perbuat terhadap orang tersebut. Qala, maka beliau mengatakan ya Abu Aliyah, hafarna lahu binahar, kami gali kuburan untuk dia itu di siang hari. Nahar di sini siang hari ya. Salasa asyara qabran, 13 kuburan. Mutafariqah, yang berbeda-beda. Tentu saja Allah alam ini perintah siapa? Umar bin Khattab. Jadi di siang hari di dekat situ atau sekitar situ Allah alam dibuat 13 kuburan. Berbeda-beda. Apa? Kemungkinan supaya tidak diketahui dengan jelas bahwa dikuburkan di sini atau di sini. Falam kana bila, maka ketika malam hari dafannahu, kami kuburkan orang tersebut. Wa sawaina al-kubur, maka kami ratakan kuburan. Kullaha, semuanya diratakan. Lin'amihi ala nas, agar tidak diketahui bagi manusia. La yang busunahu, agar tidak di apa? Dibongkar, supaya tidak dibongkar. Qultu wa katakan wa ma yarjuna minhu, apa yang mereka harapkan dari orang tersebut. Qala, dia katakan kanat sama idza hubisat anhum, adalah langit apabila ditahan mereka ya tidak ada hujan. Barazu bisarihi, maka ditampakkan ya, dikeluarkan orang tersebut yang meninggal tadi di atas apa ranjangnya. Bayumtirun, kemudian turunlah hujan. Ya, mereka berdoa ya, kemudian turun hujan. Bakul tu man kuntum tadununa bi rajul, maka aku katakan man kuntum tadununa bi rajul, tadununa rajul, kalian sangka siapa itu, siapa dia ini? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel, seorang laki-laki yang dijuluki dengan Daniel. Daniel, istilah kita Daniel. Jadi Daniel itu adalah seorang nabi, ya. Sebutkan dia seorang nabi. Bapak tuh menunjukkan wajah tuh umat. Sejak kapan kalian mendapati dia itu mati? Pada mundu salasamiah sana. Sejak 300 tahun yang lalu. Jasadnya para nabi kan tidak hancur kan, dimakan oleh bumi. Jadi dia masih dalam badan utuh. Ya demikian. Kultu makana taghayyara minhu syai', apa yang berubah darinya? Qala la, tidak ada illa syu'airat min qafahu, kecuali beberapa rambut di tengkuknya. Inna luhumal anbiya la tubrihal ardh, sungguhnya daging nabi tidak dihancurkan oleh bumi. Ini demikian. Yang menjadi syahid ini bahwa dulu salafus saleh mereka berusaha untuk memotong jalan-jalan menuju kesyirikan. Kemudian disebutkan Walid bin Jarir, sebutkan di matan disebutkan qala huna ta'ala Walid bin Jarir bisa ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari. Adapun di Fathul Majid di sini disebutkan yakni keadaan beliau, tafsir beliau ini. Syekh Utsaimin menjelaskan ya. Syekh Utsaimin menyebutkan di sini Ibnu Jarir itu adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, Al-Imam Al-Masyhur fi tafsir, seorang imam yang terkenal dalam hal tafsir. Tuwfiya sanah 310, meninggal tahun 310, dan beliau belum menikah, Ibnu Jarir ini. Tafsirnya inilah yang diringkas oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau yang terkenal, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya. Wa aslu tafsir bil asar, itu adalah asal. Termasuk induk tafsir yang itu menggunakan asar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi marja', menjadi tempat kembalinya kaum muslimin dalam masalah tafsir. Sebagaimana yang menjelaskan dengan sanadnya, sanadnya sahih. An Sufyan an Mansur an Mujahid, dari Mujahid. Mujahid bin Jabir muridnya Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena Abdul bin Abbas adalah terjemahan Al-Quran. Abdul bin Abbas itu adalah pentafsir Al-Quran. Mempunyai murid di antara yang mujahid. Sebutkan 50 kali membaca, tidak ada di situ ayat yang bingung kecuali beliau bertanya. Bayangkan 50 kali menyelesaikan Al-Quran itu. Ini menunjukkan kesungguhan mereka. Al-Mujahid beliau menyebutkan ayat Afaraitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lata wal Uzza, surat An-Najm ayat 19. Ya, ini adalah berhala orang-orang Quraisy waktu itu, Lata dan Uzza. Qala, maka berkata Lata itu ya dari kalimat Lata yalutu. Jadi Lata itu sebenarnya adalah seorang yang soleh. Ya, seorang yang soleh yang kerjanya adalah mengadon kue. Mengadon kue, ya, roti. Lata yalutu, ini mengadon. Karena yalutu lahum asawik, dia adalah seseorang yang dia itu membuat atau mengadon kue. Lahum asawik, membuat roti bagi mereka. Sawik, makanan orang Arab. Famata kemudian meninggal, fa'atahu ala qabrihi, kemudian mereka iktikaf di kuburannya. Sanadnya adalah sahih. Jadi Lata itu diambil dari kalimat Lata yalutu, yaitu seorang yang dia itu membuat kue. Ya, jadi Lata orang yang dia itu melakukan amalan soleh, membuat makanan untuk orang yang haji, ya. Kemudian setelah meninggal mungkin dimuliakan, asalnya mungkin cuma di kuburannya dimuliakan, kemudian buat gambar, kemudian dibuat patung, kemudian akhirnya disembah, kan seperti itu. Qala, ya, demikian disebutkan tadi oleh Mujahid. Wa qad qala Abu Jauza, demikian juga disebutkan oleh Abu Jauza. Ada Sufyan, yaitu Sufyan bin Said Tsauri. Abu Jauza yaitu Aus bin Abdillah Ar-Rabi'i. Ar-Rabi'i, sebutkan di Fathul Majid. Abu Jauza dari Abdullah bin Abbas, An bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahih ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas sudah mengatakan, "Kana yalutu sawik lil hajj." Adalah orang ini mengadon, membuat sawik untuk orang yang haji. Demikian. Sawik ini makanan seperti roti yang biasa dibuat oleh orang-orang Arab. Berikutnya lagi Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya, tentang permasalahan perempuan yang dia itu menziarahi kuburan. Bagaimana hukumnya? Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang permasalahan ini. Terjadi perselisihan para ulama. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Albani. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini. Kala beliau mengatakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat. Laknat itu apa? Tardun an rahmatillah. Jauh, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati seorang untuk memberikan hukuman seorang itu dilaknat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat siapa? Zairatil kubur. Perempuan yang menziari kuburan. Syekh Utsaimin tidak mensyaratkan sering. Walaupun para ulama memaknakan dengan apa? Yang sering, zairat, perempuan-perempuan yang sering menziarahi kuburan. Dari sini ada terjadi perselisihan. Bagaimana hukum perempuan yang mendatangi kuburan? Syekh Utsaimin boleh mengatakan haram berdasarkan hadis ini. Tidak disyaratkan banyak, tidak disyaratkan sering. Dengan dia mendatangi kuburan maka dia dilaknat. Adapun ulama pendapat yang rajih, ya, pendapat Syekh Albani, kemudian juga Syekh Mukbil yang latar, bahwa itu adalah makruh. Para tuziaratin nisa lil kubur, makruh, tidak sampai haram perempuan mendatangi kuburan. Jadi kalau ada perempuan mendatangi kuburan malah makruh, tidak dapat pahala malah. Saya malah mengatakan apa? Dosa, kabair dzunub, dosa besar. Perempuan datang ke kuburan dosa besar malah. Kesimpulannya kita hati-hati, ya, keluarga kita perempuan namanya mendatangi kuburan. Karena di sini disebutkan apa? Sebagian ulama mengatakan dosa besar malahan. Sebagaimana hadis ini tadi. Hadis ini tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan. Wa takhidina 'alaihal masajid, dan orang-orang umum, orang-orang menjadikan kuburan itu masjid. Masjid-masjid. Wa suruj, demikian juga lampu-lampu. Di kuburan diletakkan lampu-lampu. Rawi Ahlus Sunnah, diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Adapun hadis ini, asalnya di situ dhaif. Di situ ada Abu Saleh Maula Ummu Hanif. Ya, bisa ditulis Abu Saleh Maula Ummu Hanif tidak mendengar dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi ada penguatnya. Ya, penguatnya seperti hadis Hasan, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Aisyah juga, yang itu menguatkan. Adapun hadis Abu Hurairah, di situ ada Umar bin Abi Salimah bin Abdurrahman dhaif. Jadi menguatkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Bahwa di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang hukum perempuan yang mendatangi kuburan. Beliau mengatakan wal ulama ikhtalafu fi dzalika ala salas aqwal. Ulama berselisih tentang masalah ini. Bisa ditulis perempuan mendatangi kuburan, menziarahi kuburan. Ada tiga pendapat. Al-qaulu awwal tahrimu ziyaratin nisa' lil kubur. Haram perempuan mendatangi kuburan. Bal innaha min kabairi dzunub. Dan ini termasuk dari dosa-dosa besar karena hadis ini tadi. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Bukan di qaulul mufidin. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, karahatu ziyaratin nisa' lil kubur karahatan la tasilu ila tahrim. Makruh perempuan mendatangi kuburan yang tidak sampai haram. Wa hadha huwal masyhur, ini yang masyhur di madzhab Imam Ahmad. Karena ada hadis Umatiyah mutafakun alaih, Bukhari Muslim. Nuhina an itiba'il janazis, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Tentu saja menziarahi kubur kan. Walam ya'zim alaina, dan tidak keras sekali melarangnya. Yaitu apa? Makruh. Inilah pendapat yang mengatakan apa? Tidak haram. Kami dilarang tapi tidak sangat makruh. Yaitu pendapat saya Al-Bani, demikian juga saya Mukbil. Paham ya masalah ini? Al-Qaul Tsalits, pendapat yang ketiga, anha tajuz ziyaratun nisa' lil kubur, boleh perempuan mendatangi kuburan, ya, sebagai hadis yang umum, ya. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka ziarahilah kuburan itu, umum laki-laki dan perempuan. Untuk kita berhati-hati, ulama yang rajih pendapat yang kedua, yaitu makruh tidak sampai haram. Dari pembahasan ini jelas, yaitu apa, seseorang ketika mendatangi kuburan maka di situ ada perincian tadi kita sebutkan, di situ ada ziarah kubur yang itu disyariatkan dan ada ziarah kubur yang itu dilarang. Kita baca buku berikutnya.